أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita hadis berapa? Hadis 1271. Hadis yang dikutip oleh Baihaqi dan Al-Khatib dalam tarikhnya dari Abu Qilabah Abdul Malik bin Muhammad bin Abdullah Ar-Raqashi. Ia berkata, akhbarana Abu Asim dari Sufyan dari Ayyub dan Khalid dari Abu Qilabah dari Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tazawwajal bikra 'ala thayyib aqama 'indaha sab'an. Wa idza tazawwaja thayyib 'ala al-bikri aqama 'indaha thalathan. Apabila Rasulullah SAW menikahi perawan, ya, atas janda, maksudnya, ya, kalau Rasulullah SAW menikahi perawan, begitu ya, menikah lagi, kata Rasulullah SAW, apabila seseorang menikahi perawan atas janda, maksudnya, ya, orang dia punya istri kemudian kawin lagi gitu loh Pak. Dia kawin lagi dan istri keduanya nih perawan gitu Pak. Maka hendaknya dia tinggal di sisinya 7 hari. Jadi setelah menikah itu dia tinggal dulu 7 hari Pak. Baru setelah itu baru bagi apa? Bagi giliran. Ya. Yeah. Wa idza tazawwaja thayyib 'anil bikri, dan apabila seseorang menikahi janda atas perawan, maksudnya kalau ternyata istri keduanya ini yang akan dia nikahi ini janda, ya, maka hendaknya dia tinggal di sisinya 3 hari. Abu Awanah juga meriwayatkan dalam sahihnya, ia berkata, haddatsana As-Sawqani dari Abu Qilabah. Abu Awana berkata, gharib, aku tidak mengetahui ya orang yang mengatakannya selain Abu Qilabah. Aku berkata, ia adalah soduk yang suka bersalah. Maksudnya salah dalam periwayatannya. Dan ia berubah hafalannya ketika tinggal di Baghdad. Namun ia tidak bersendirian. Di mana ya Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ayyub dari Abu Qilabah secara ringkas, yaitu lil bikri sab'un wa lil thayyib thalath, untuk perawan 7 hari, untuk janda 3 hari. Berikan Imam Ad-Darimi dan Ibnu Majah dan ya Ad-Darqutni. Namun sayang Muhammad bin Ishaq ini mudallis, walaupun dia seorang fiqah. Kan tetapi dikuatkan oleh hadis Ummu Salamah secara marfu dikeluarkan Imam Muslim. Maka hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan disunahkan bagi orang yang kawin lagi dan kemudian istri keduanya itu ternyata seorang perawan, maka hendaknya dia tinggal di sisinya 7 hari. Iya. Tapi kalau dia menikah lagi dan ternyata istri keduanya itu janda, maka sunnahnya dia tinggal di situ 3 hari. Sunnahnya Pak. Iya, adabnya begitu. Apakah ini hukumnya wajib? Tidak. Ya, ini hukumnya hanya sunnah saja dan itu sesuatu yang sangat dianjurkan. Iya. Baik, hadis selanjutnya 1272. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Adi dari Ismail bin Zakaria dari Al-Hasan bin Al-Hakam An-Nakhai dari Adi bin Thabit dari Abu Hazim dari Abu Hurairah secara marfu. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, man bada jafa. Siapa yang tinggal di Ya, Baduy. Bada itu pedesaan, Mas. Tapi pedesaan di Arab tuh beda dengan pedesaan Indonesia. Kalau di Arab itu yang namanya desa, ya, itu paling penduduknya paling banyak 5 orang. Ya. 5 kepala keluarga itu paling banyak. Biasanya 1, 2, 3 begitu. Itu namanya Baduy, Pak. Ya. Kalau desa di Indonesia ya beda. Kalau di Indonesia justru desa itu banyak, ya, sampai sekarang ratusan kepala keluarga dan yang lainnya. Man bada jafa, siapa yang tinggal di desa, maksudnya di sini desa dengan pemahaman Rasulullah SAW di Arab Baduy sana, ya, jafa, dia akan punya karakter yang keras, ya, jadi mereka doang istilahnya, Pak. Susah diatur dan yang lainnya. Memang orang Baduy begitu. Ya, kalau ngomong seenaknya. Ya, enggak mau diatur. Keras sikapnya itu Baduy itu. Wa man ittaba'a Sa'id ghafal. Dan barang siapa yang mengikuti Sa'id, apa itu Sa'id? Hewan buruan. Ghafal, dia akan lalai. Ini biasanya yang suka mancing nih, Mas. Ya. Ngelamun. Tapi ngapain nggak pancing? Olahraga. Olahraga melamun gitu loh. Iya. Karena Rasulullah katakan orang yang mengikuti Sa'id. Sa'id itu hewan buruan. Lalai. Makanya rata-rata orang yang hobinya mancing lalai, Pak. Duduk berjam-jam gitu kan. Bayangin kalau dia baca Quran udah berapa ayat dia baca. Kalau dia baca buku udah berapa halaman dia baca. Iya. Ustaz, saya mancingnya sambil baca buku, Ustaz. Oh, Masya Allah. Iya, kalau antum begitu baguslah. Iya. Wa man ata abwaba sultan iftatan wa mazdada ahadun minas sultan qurban illa zdada minallahi bu'dan. Dan siapa yang mendatangi pintu-pintu penguasa akan terfitnah. Terfitnah oleh apa? Oleh dunia. Dan tidaklah seseorang semakin dekat kepada penguasa kecuali pasti biasanya akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini ya bukan menunjukkan bahwa semua yang mendekati penguasa sifatnya bakalan seperti itu, tidak juga. Buktinya di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, justru orang-orang bertakwa, menteri-menterinya bertakwa semua. Iya. Akan tetapi yang dimaksud di sini sultan, penguasa, raja yang memang yaitu rakus terhadap dunia, Pak. Karena hadis ini harus ditafsirkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Iya. Adapun kalau penguasanya bertakwa, seperti halnya Umar bin Khattab, seperti halnya siapa? Abu Bakar dan yang lainnya. Kalau ia mendekatinya mereka itu karena bukan karena ingin mengharapkan dunianya, dibuat tidak juga menjilat, tapi karena ketakwaan dia, kita cinta sama dia, ya enggak masalah. Sekarang kalau semuanya menjauh dari penguasa, sementara penguasa butuh menteri-menteri yang dia itu jujur, bertakwa, misalnya gimana? Iya. Kalau kayak di Saudi itu Masya Allah, iya. Kalau Saudi dengan sistem kerajaan seperti itu, iya. Banyak menteri-menterinya, Pak, Masya Allah berjenggot, iya. Syekh. Sana menteri agamanya itu Syekh Saleh al-Syekh, Masya Allah, alim jiddan, iya. Maka ya akhal Islam, ini pun juga harus kita perhatikan apa maksud daripada ini semua ya akhal Islam. Kalau ternyata kita mendekat itu memang hanya sebatas ingin mendekat karena melihat kekuasaannya, nah ini yang pasti terfitnah. Biasanya orang yang mendekati penguasa karena melihat kekuasaannya, fulus dan yang lainnya, terfitnah dia, Pak. Ulama yang mendekat ke penguasa kalau tujuannya karena kekuasaannya, terfitnah dia. Sehingga akhirnya si ulama ini tidak bisa mengatakan yang hak sebagai sebuah kebenaran. Bahkan terkadang lebih condong menjilat. Maka ini tidak dibenarkan ya akhan Islam. Ma'azakumullah wa iyakum. Iya. Namun ulama pun juga jangan menjauhi penguasa, memusuhi ya, salah. Iya. Tidak seperti di zaman sekarang ya. Orang-orang yang mengkafir-kafirkan tuh, wah, itu togut itu, kafir itu, harus diperangi itu. Akhirnya apa? Bikin keonaran, Pak. Ya. Yeah. Akhirnya apa? Mengkafir-kafirkan, setelah itu apa? Boom sini, boom sana, bikin keonaran. Itu bukan manhaj Islam ya, akhi. Iya. Yeah. Para ulama pun juga harus berusaha untuk memberikan nasihat dan masukan-masukan yang baik kepada mereka. Sekarang kalau misalnya semua ulama Ahlussunnah menjauhi, wah, pokoknya itu yang ngedeketin siapa, Pak? Orang Syiah ngedeketin, orang ini ngedeketin. Akhirnya apa ya? Ya, penguasa kan sesuai dengan siapa, dekatnya gitu kan? Makanya dari itulah ini pun juga ya, hadis-hadis seperti ini pun juga tetap kita melihat qawaid dalam masalah maslahat dan mafsadah. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling lari dari kekuasaan. Tapi ketika mereka diangkat oleh Umar dan harus untuk menjadi penguasa tanpa minta, ya gimana lagi? Karena yang dicela itu kalau memang minta gitu, Pak. Tapi kalau enggak minta dan ditunjuk dan dia memang mempunyai apa namanya kecakapan, iya. Maka di sini ya akal Islam kita pun juga tidak boleh bersikap gulu. Tapi juga tidak boleh bersikap apa? Tafrid memudahkan. Iya. Kalau memang ternyata kita bisa untuk memberikan nasihat yang baik, memberikan masukan-masukan yang baik, memberikan ini, alhamdulillah. Kalau itu memang ternyata maslahat besar, kenapa tidak? Bukan berarti ketika kita memberikan masukan-masukan yang baik, kita sengaja ingin mendekati dalam artian menjilat lah, wallah. Kalau menjilat dalam artian kita mengikuti kemauan penguasa gitu loh. Iya. Walaupun kemauannya bertabrakan dengan Al-Qur'an dan hadis, ini yang enggak boleh ya, akhi. Itu yang tidak dibenarkan ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Nah, dari itu ya. Hadis ini bukan sama sekali berarti kita menjauhi dalam artian memusuhi, tidak. Menjauhi di sini artinya ya kita menjaga kehormatan ilmu, Pak. Jangan sampai ilmu itu hina di mata penguasa. Makanya Imam Malik bin Anas ya ketika diminta oleh gubernur kota Mekah, kota Madinah untuk datang ke rumahnya ngajarin anaknya, Imam Malik berkata apa? Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu hendaknya didatangi bukan mendatangi. Ya. Kalau memang mau silahkan datang kemari ke majlis ta'limku. Kenapa? Menghormati ulama, menghormati ilmu. Karena apa? Karena hakikatnya seorang penguasa pun juga harus menghormati ulama, Mas. Sebab kalau ulama dihinakan oleh penguasa, sulit. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, penguasa harus mengikuti ulama. Ulama pun juga berusaha untuk memberikan nasihat yang baik kepada apa? Penguasa. Apabila penguasa dan ulama ini berjalan dengan seimbang, maka akan tegak din dan dunia. Akan tegak apa? Din dan dunia. Seperti kata kita lihat di Saudi, Masya Allah. Penguasa dengan ulama, Masya Allah. Penguasanya selalu minta nasihat, ya Raja Salman tuh, kepada para ulama. Para ulama pun juga Masya Allah memberikan akrab mereka tegak din dan dunia. Tegak. Tapi ketika penguasanya memusuhi ulama, ulama memusuhi penguasa, tidak akan tegak din, tidak akan tegak dunia. Makanya disinilah ya akhi, kata Sahal bin Abdullah At-Tusturi ya, Islam itu bagaikan burung yang mempunyai dua sayap. Apabila kedua sayapnya mengepak dengan baik, dia akan terbang. Sayap yang pertama adalah muluk penguasa. Sayap yang kedua adalah ulama. Maka apabila keduanya ini berimbang, ya, bisa bekerja sama dengan baik, saling mengisi, saling menasihati, maka dia akan tegak, ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Ya. Ini ya akhi, azakumullah wa iyakum. Kita lanjutkan. Syekh Al-Albani berkata sanad hadis ini hasan dan perawinya semuanya thiqat, ya. Dan Ismail ini dijadikan hujah oleh Bukhari dan Muslim. Al-Hafid mengatakan saduk yukti qalilan. Dia saduk tapi salahnya sedikit. Ya. Dan ia diselisihi oleh Syarik, di mana Syarik berkata dari Al-Hasan bin Al-Hakam, dari Adi bin Thabit, dari Al-Bara. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda demikian. Diriwayatkan Imam Ahmad, tapi Syarik ini buruk hafalannya. Sehingga penyelisihan ia terhadap siapa? Ismail ini enggak bisa mengalahkan. Kenapa? Karena Ismail ini ya saduk salahnya dikit. Kalau Syarik ini buruk hafalan gitu loh. Maka kalau yang buruk hafalan periwayatannya bertabrakan dengan periwayatan yang sedikit salahnya, kira-kira yang diunggulin yang mana, Pak? Tentu yang hafalnya, yang salah sedikit hafalannya. Ya. Sehingga itu tidak menjadi illat. Allahu a'lam. Hadis ini menunjukkan di akhlak Islam larangan tinggal di pedesaan. Maksudnya pedesaan di sini sudah saya jelasin ya, apa yang dimaksud dengan desa tadi. Ya, karena kalau orang biasanya tinggalnya di pedesaan kayak di Saudi gitu ya, cuman 5 orang, 3 orang, ya biasanya sikapnya ya udah. Dia enggak tahu ya bagaimana bermasyarakat, enggak tahu. Iya. Pasti keakuannya tinggi banget, Pak. Ananiahnya tinggi. Sikapnya ya seenaknya begitu, Pak. Tapi kalau tinggalnya di suatu tempat yang di situ manusia banyak, yang disebut dengan madani, ya. Dia akan belajar bagaimana apa? Bergaul, bagaimana bermasyarakat, berakhlak dan yang lainnya. Ya, lebih lembut dalam bersikap. Sehingga hadis ini menunjukkan isyarat, Pak, bahwa semua sifat-sifat badui itu tercela dalam Islam, Pak. Ya, sifat badui itu apa? Yaitu yang pertama susah diatur. Nah, kalau kita ternyata orang yang susah diatur, ya, maunya seenak doang, ya badui namanya, Pak. Orang Indonesia banyak badui, Pak. Ya, lihat aja kalau lagi ngebut-ngebutan tuh di jalan tuh, Pak. Badui semua tuh, Pak. Ya, polisi udah bikin peraturan lampu lalu lintas merah, kuning, hijau. Ditabrak juga, Pak. Ya. Udah dikasih tahu nih bau jalan begini enggak boleh pakai kecuali darurat. Bau jalan ditabrak juga, Pak. Ini namanya sifat orang badui. Apa itu? Gak mau diatur. Iya. Ini sifat yang kurang bagus, Pak. Yang bagus itu benar. Yang bagaimana? Ya kita harus mau ya tunduk dengan aturan-aturan yang ada dong. Selama itu maslahat, kenapa? Suruh pakai helm, ya pakai helm lah. Iya. Jangan kayak badui juga, Pak. Enak aja, ya. Gak pakai helm. Ya. Pas disemprit sama polisi, prit. Kenapa kamu gak pakai helm? Takdir, Pak. Ini badui, Pak, namanya, Pak. Ya. Maka sifat-sifat badui itu gak bagus, ya, akhi. Tinggalkan sifat-sifat badui. Apalagi sifat badui? Keras. Arogan. Iya. Ini kayak preman-preman tuh kan biasanya begitu, Pak. Cuek. Apalagi enggak tahu sopan santun. Iya. Kalau ngomong tuh teriak-teriak. Ini pun enggak bagus. Karena itu sifat badui. Sehingga para ulama mengambil dari hadis ini juga apa? Larangan tasyabuh dengan kaum badui. Makanya kan larangan tasyabuh itu bukan hanya kepada orang kafir. Ada 7 perkara yang tidak boleh kita menyerupai mereka. Kita dilarang bertasyabuh kepada mereka. Yang pertama, orang kafir, baik Yahudi, Nasrani, Majusi, dan yang lainnya. Yang kedua, orang fasik. Siapa itu? Pelaku dosa besar. Maka kalau orang fasik itu punya ciri khas, misalnya ya, orang fasik itu kalau pakai baju maco, you can see, dan yang lainnya, itu berarti syiarnya mereka, gak boleh kita menyerupai mereka. Ya, kalau mereka punya celana khusus yang menunjukkan kefasikannya, Pak, gak boleh kita tasyabuh dengan mereka. Ya. Yang ketiga apa? Syaitan. Kita tidak boleh bertasyabuh dengan apa? Setan, Pak. Ya. Gak boleh. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Seperti Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya yang makan dan minum dengan tangan kiri itu setan. Berarti orang yang makan dan minum dengan tangan kiri, ya setan. Tasyabuh, haram. Yang keempat, kita dilarang tasyabuh, ya, dengan lawan jenis. Tasyabuh dengan wanita yang itu sifatnya lawan jenis. Iya. Enggak boleh, Pak. Terkadang antum suka apa? Meniru-niru gaya bencong gitu, Pak. Iya. Enggak boleh, ini haram. Karena itu termasuk tasyabuh. Kemudian yang kelima, dilarang tasyabuh dengan binatang. Dilarang tasyabuh dengan apa? Binatang. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang itu turun sujud sebagaimana unta sujud. Maka hendaklah ia meletakkan tangan dulu baru apa? Lutut. Kenapa? Karena unta itu biasanya lutut dulu baru tangan, ya. Lutut dulu kalau turun karena unta enggak punya tangan. Ya, lututnya unta di mana, Pak? Depan apa belakang? Depan. Ya, para ahli bahasa Arab mengatakan lutut unta itu di depan. Maka kalau unta turun, depannya dulu baru belakang. Artinya lututnya dulu. Maka kita tidak boleh lutut dulu. Demikian pula kalau sujud, kata Rasulullah SAW, enggak boleh seperti anjing yang apa menghamparkan tangannya begini, Pak. Siku-sikunya disimpan begini kayak anjing begitu. Haram hukumnya. Yang keenam, kita dilarang tasyabuh dengan siapa? Arab Badui. Kita dilarang tasyabuh dengan orang Arab Badui. Iya. Dalilnya diantaranya hadis yang kita sebutkan ini. Yang ketujuh, kita dilarang tasyabuh dengan orang ajam. Siapa sih ajam tuh, Pak? Ajam itu selain Arab yang non muslim. Selain Arab yang non muslim. Kita ajam bukan? Ajam, tapi kita muslim. Kalau misalnya kita punya kebiasaan pakaian di daerah kita seperti koko, sarung, walaupun itu sifatnya ajam, tapi itu muslim, itu menjadi syiar kaum muslimin di tempat tersebut, gak apa-apa, kata para ulama. Tapi kalau ternyata itu bukan syiar muslim, tapi syiarnya orang ajam, maka ini gak boleh. Jangan. Iya. Nah, ini 7 perkara yang disebutkan oleh para ulama, kita tidak boleh tasyabuh dengan mereka. Iya. Hadis ini juga menunjukkan, ya akhwal Islam, kita ambil faedah yang kedua, yaitu anjuran untuk meninggalkan hal-hal yang melalaikan. Kata Rasulullah, siapa yang mengikuti shaid hewan buruan, dia akan lalai. Ya. Yeah. Jika antum misalnya berburu di panahnya itu, dicari sana sini enggak ketemu-temu, sampai 3 hari dicari-cari. Ya, yeah. Baru ketemu. Pasti lalai, Pak. Ya, yeah. Lalai dari zikir kepada Allah, lalai dari hal-hal yang lebih bermanfaat. Terutama saya sebutkan tadi, mancing. Maka antum jangan jadikan mancing itu hobi, Mas. Oh, saya hobi banget loh Ustaz mancing tuh. Ya enggak masalah sih, Mas, tapi masalahnya jangan sampai mancing kita itu jadi ajang kelalaian gitu loh. Ya, kalau misalnya antum mancing tapi alhamdulillah sambil zikir, masyaallah, sambil baca Quran, alhamdulillah. Ya, setiap mancing antum sambil baca kitab, masyaallah. Ya. Pulang dari mancing udah hafal tuh 3 hadis. Ya, dari mana Mas mancing? Masya Allah. Tapi alhamdulillah setelah mancing saya hafal juz amma. Iya. Ya, enggak masalah, silakan aja selama tidak lalai gitu kan. Yang jadi masalah itu kalau melalaikan. Berarti sama dengan ini apa? Semua yang melalaikan. Main game antum sampai wah main game wah iya melalaikan, tinggalkan itu semua, melalaikan ya akhal Islam, melalaikan dari zikir kepada Allah, melalaikan dari sholat, dari sesuatu yang lebih bermanfaat, tinggalkan hal-hal yang sifatnya melalaikan seperti itu ya akhwatul Islam, azakumullah wa iyakum. Hadis ini juga kita ambil faedah selanjutnya, anjuran menjauhi tempat-tempat fitnah. Al-bu'du an mawaqi'il fitan. Anjuran untuk menjauhi tempat-tempat fitnah. Fitnah maksudnya apa? Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Ya. Yeah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang mendatangi pintu penguasa ia akan terfitnah. Terfitnah dengan dunia, dengan syahwat. Ya, yeah, dengan harta. Maka kita jangan sampai Pak mendekati tempat-tempat yang di situ memang sumber fitnah, Pak. Antum kerjaannya mejing di mall, gimana coba? Di mall kan tahu sendiri tempat makhluk halus, Pak, bergentayangan. Ya. Yeah. Perempuan-perempuan yang mempertontonkan auratnya dan yang lainnya. Kita jauhi tempat-tempat yang banyak fitnah seperti itu. Ya. Yeah. Demikian pula, jangan kita sengaja membaca website-website yang di situ banyak syubhat. Jangan sengaja kita mendekati majlis-majlis taklim yang di situ banyak apa? Syubhat pemikiran. Hanya dengan alasan penasaran. Jangan. Imam Ahmad bin Hanbal, ya, ketika melewati majlisnya Mu'tazilah langsung tutup telinga, Pak. Ketika dia tanya kenapa ya Aba Abdillah? Kata beliau, karena hati lemah, syubhat begitu kuat. Saya khawatir ada syubhat yang naik, yang bertengger di hati saya. Itu Imam Ahmad loh yang hafal 1 juta hadis loh Mas. Apalagi kita yang ya arba'in aja gak apal gitu kan. Iya. Yeah. Ini udah berani-beraninya penasaran, oi pengen baca. Iya, yeah, pas baca iya juga ya. Maka mulai tuh kena tuh. Iya. Hati-hati. Makanya semua tempat-tempat yang bisa menimbulkan fitnah untuk hati kita, baik itu fitnah syubhat, fitnah syahwat, tinggalkan. Tinggalkan. Iya. Hadis selanjutnya hadis 1273. Hadis yang diriwayatkan Abu Amr Ad-Dani dalam Sunan Al-Waridah fil Fitan dari Muhammad bin Adam Al-Musisi. Ia berkata, haddatsana Hafs bin Ghiyath dari Al-A'mash dari Abu Salih dari Abu Al-Ahwas dari Abdullah yakni Ibnu Mas'ud marfu'an. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Qila man hum ya Rasulullah? Qala alladhina yuslihuna idza fasada an-nas. Sesungguhnya Islam dimulai dalam keadaan asing dan kelak akan kembali menjadi asing. Dan tuba, tuba itu ditafsirkan dalam hadis lain sebuah pohon di surga bagi orang-orang yang terasing. Lalu ditanya, siapa mereka ya Rasulullah, orang-orang yang terasing itu? Maka kata Rasulullah SAW, mereka adalah orang-orang yang berbuat islah, yaitu memperbaiki agama, din ini, ketika manusia telah rusak. Mereka berusaha untuk memperbaiki lagi sesuatu yang sudah dirusak oleh manusia. Iya. Syekh Al-Albani berkata, sanad ini sahih, perawinya perawi thiqat, perawi sahih. Selain Muhammad bin Adam ini, yaitu Muhammad bin Adam Al-Musisi, dan ia seorang yang thiqah sebagai dikatakan Imam Nasa'i. Dan Imam Nasa'i ini termasuk ulama mutasyaddid, Mas. Kalau sudah menthiqahkan orang, gigit dengan gigi geraham. Iya. Demikian pula Imam Al-Ajuri meriwayatkan dalam kitab Al-Ghuraba dari jalan ini, dan demikian pula At-Tirmidzi dari jalan lain dari Hafiz, ya, dan Tirmidzi berkata hasanun sahih. Maka hadis ini sahih. Hadis ini akhi kita ambil faedah bahwa Islam suatu ketika nanti akan kembali menjadi asing. Asing, Pak, ajarannya. Ya. Walaupun pemeluknya banyak, mereka terasing dari akidahnya. Kenapa? Karena akidah orang sudah banyak yang rusak. Terasing dari tata cara ibadahnya, karena manusia banyak tercampuri dengan kebid'ahan. Asing dari sisi pakaiannya, karena pakaiannya selalu berusaha mengikuti sunnah, sedangkan orang-orang banyak menyelisih sunnah, ya. Dari pakaiannya kelihatan dia cingkrang, enggak mau di bawah mata kaki karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang itu. Ya, penampilannya juga Masya Allah berjenggot. Yang kayak ginian biasanya, Pak, dicurigai orang, Pak. Ya. Ya, awas-awas tuh ISIS. Ya. Ya jelas, ini saja sudah kita terkadang merasa sudah terasa gitu kan, Pak, ya. Orang terkadang melihat orang yang berjenggot di atas mata kaki, ya, memperlihatkan sebagai kemuslimannya, pakai peci kemana-mana, itu dicurigai justru, orang jadi takut, ya. Subhanallah ya akhir Islam. Makanya mereka terasing ya akhir. Terasing dari sisi akhlaknya juga. Ketika manusia telah rusak akhlaknya, dia akhlaknya Masya Allah dijaga. Terasing. Makanya kata Rasulullah, tuba lil ghuraba, tuba pohon di surga untuk orang-orang yang terasing. Berbahagialah orang-orang yang terasing. Maka kalau kita terasing di tempat kita, Pak, justru kita, Masya Allah, ingat hadis ini nih. Kok saya di desa saya, Ustaz, Masya Allah, terasing banget. Orang-orang malah mengasingkan saya. Kita katakan, Masya Allah, Anda mendapatkan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuba lil ghuraba. Pohon di surga bagi orang yang terasing. Berbahagia bagi orang yang terasing. Alhamdulillah, sabarlah ya akhi. Ya. Di dunia Anda boleh terasing, di akhirat Anda tidak akan terasing insyaallah. Pahala besar insyaallah ya akhi Islam. Ya. Maka di sinilah ya akhi keutamaan dan keistimewaan orang yang terasing berpegang kepada sunnah Nabi. Ya. Kita terkadang ketika terasing ini enggak ada yang menolong kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Orang semuanya menjauhi kita. Maka di saat itu harus kita yakin ya bahwa penolong kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadis ini kita ambil faedah juga ya akhul Islam, yaitu pentingnya islah. Apa itu islah? Memperbaiki sesuatu yang telah dirusak oleh manusia dari urusan agama. Penting nih, Pak. Ya. Ini namanya tasfiyah. Apa itu tasfiyah? Tasfiyah itu membersihkan kotoran-kotoran yang dimasukkan ke dalam din. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mensifati ghuraba siapa? Alladzina yuslihun idza fasadan nas, itu orang-orang yang mengislah. Islah di sini artinya memperbaiki sesuatu yang telah rusak dari agama ini. Kita harus perbaiki, Pak. Ya. Ketika orang tata cara salatnya sudah aduh, salat tarawih aja sampai tercepat di dunia, bangga gitu. Ya. 21 rakaat dalam 7 menit, bayangin gimana coba, Pak. Iya, sudah begitu mereka merasa bangga, katanya salat tercepat di dunia. Subhanallah. Orang sudah tidak peduli lagi dalam masalah halal haram, muamalah, riba. Nah, ini kita harus perbaiki semuanya, Pak. Kita harus jelaskan kepada manusia, ini riba, ini tidak, ini halal, ini haram. Ini tata cara yang sesuai dengan sunnah Rasul, ini yang tidak. Dan memang konsekuensinya pasti banyak orang gak suka. Ya. Ketika kita berusaha untuk memperbaiki itu. Ya. Itu resiko, tidak apa-apa. Kita tetap untuk terus berusaha untuk memperbaiki dan memperbaiki. Ya. Hadis berikutnya. Hadis 1274. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah dari beberapa jalan dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf, dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa keduanya mengabarkannya, anna Rasulullah SAW ra'a nukhamatan fi jidaril masjid. Fatanawala hasatan fahakkaha thumma qala, idza tanakhama ahadukum falyatanakhamna qibala wajhihi wala an yaminih wal yabsuq an yasarihi aw tahta qadamihi al yusra. Biasanya Rasulullah SAW melihat nakhamah, nakhamah itu reak, ya, yang nempel di tembok masjid. Maka Nabi SAW kemudian mengambil debu apa kerikil, lalu beliau pun menggosoknya dengan kerikil itu. Kemudian beliau bersabda, apabila salah seorang dari kalian ia mengeluarkan reak atau ludah, janganlah ia mengeluarkannya ke depan ketika sedang sholat, jangan pula ke sebelah kanan, tapi hendaklah ia meludah ke sebelah kiri atau di bawah kakinya. Iya. Hadis ini menunjukkan, ya akhul Islam, adab meludah ketika sholat. Orang yang sedang sholat dan kemudian dia mau meludah, hindari dua arah. Yang pertama depan, yang kedua kanan. Kenapa depan dilarang? Karena disebutkan dalam hadis lain, ya. Kenapa Nabi SAW melarang untuk meludah ke depan? Kenapa? Karena Rasulullah, karena Allah berada di hadapannya. Kenapa enggak boleh di kanan? Karena di kanan ada malaikat. Maka hendaknya sebelah kiri kalau sholat sendirian. Tapi kalau sholat berjamaah jangan, Pak. Cuh, kurang ajar. Ya, temannya diludahin. Ya. Atau di bawah kaki. Atau dalam satu riwayat yang lain, au taf'alu hakadha, atau kamu lakukan begini. Beliau ambil ujung kainnya, beliau pun digosok-gosok. Atau begitu, Pak. Ya. Daripada mau ke bawah kaki juga susah gitu kan. Apalagi ya akhi, sekarang kan karpet, Pak. Kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh yang namanya masjid itu tuh pasir. Jadi kalau ada orang meludah, digosok-gosok hilang, tinggal kuburin dah selesai. Makanya dalam satu riwayat yang lain Nabi mengatakan kafarat orang yang meludah di apa? Di masjid itu hendaklah ia menguburnya. Sekarang kalau karpet begitu siap, gimana nguburnya coba? Iya, kalau antum meludah ke bawah kaki karpet. Ya, bus bojigong. Iya. Maka kalau seperti itu ya sudah, kalau begitu antum korbankan baju antum aja. Ini daripada mengorbankan karpet masjid jadi bau, mendingan juga korbankan baju antum dah. Atau antum bawa dari apa? Ya, sapu tangan atau tisu. Ya. Itu lebih baik. Hadis 1275. Hadis yang dikutip oleh Imam Adhiya dalam Al-Mukhtarah, ia berkata, akhbarana Abu Al-Ma'mar Baqa bin Umar bin Hunnadh qira'atan alaihi bi Baghdad anna Abu Ghalib Ahmad bin Al-Hasan bin Al-Banna akhbarahum qala akhbarana Abu Al-Husain Muhammad bin Ahmad bin Hasnun An-Narsi. Ia berkata, akhbarana Abu Ibrahim Musa bin Isa bin Abdullah As-Sarraj. Ia berkata, haddathana Abdullah, itu Ibnu Abi Dawud. Ia berkata, haddathana Abu Tahir Ahmad bin Amr bin Sarraj. Ia berkata, haddathana Bishr bin Bakr dari Al-Auza'i, dari Ismail bin Abdullah. Ia berkata, qadima Anas bin Malik al-Walid bin Abdul Malik. Anas bin Malik datang kepada Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik ini khalifah, Pak. Ya. Dan dialah yang pertama kali memasukkan masjid Nabi, kuburan Nabi dalam masjid pada tahun 92 Hijriah. Dan itu diingkari oleh para ulama di zaman itu. Faqala lahu Al-Walid, maka Al-Walid berkata kepada siapa? Anas bin Malik. Ma sami'ta min Rasulullah SAW yadhkuru bihi sa'ah. Apakah kamu pernah mendengar dari Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang hari kiamat? Fahaddatha anna Rasulullah SAW qal. Maka Anas bin Malik pun menyampaikan hadis kepada Walid bahwa Rasulullah SAW bersabda, lastu minad dunya walisat minni inni bu'ithu wassa'atu nastabiq. Iya. Aku bukanlah dari dunia. Maksudnya, aku bukanlah para pecinta dunia, maksudnya gitu. Dan dunia pun bukan dari aku. Dan sesungguhnya aku diutus oleh Allah dalam keadaan ya jarak dengan hari kiamat itu nastabik, saling berdekatan. Ya. Dan ia meriwayatkan dari jalan lain dari Abu Mughirah dari Al-Auza'i dengan lafaz antum wasa'ah kahatain, kalian dan hari kiamat itu seperti ini. Dalam satu riwayat yang lain, bu'istu wasa'ah kahatain, aku diutus oleh Allah dan jarakku dengan hari kiamat itu seperti ini. Iya. Diriwayatkan Ibnu Asakir juga dengan lafaz yang pertama. Ia berkata, akhbarana Abu Ghalib bin Al-Banna bihi. Iya. Dan sanadnya sahih. Hadis ini menunjukkan ya akhi, dhammud dunya, celaan terhadap dunia, di mana Nabi mengatakan lastu minad dunya walaysat minni, aku bukan dari dunia dan dunia bukan dari aku. Ya, sifat seorang mukmin menjadikan dunia itu hanya sebatas wasilah untuk kebaikan akhirat, Pak. Apakah berarti tidak boleh mencari dunia? Boleh, dianjurkan kok. Tapi jadikan Al-Quran, jadikan dunia itu sebagai wasilah untuk mendapatkan apa? Akhirat. Antum cari duit. Ya, buat apa? Supaya saya bisa berinfak, Ustaz. Berinfak kepada anak, istri. Berinfak kepada karib kerabat yang membutuhkan. Berinfak kepada orang tua. Ya. Alhamdulillah. Maka antum mencari nafkah jadi pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ya akhi azakumullah, itu seorang mukmin itu menjadikan dunia itu sebagai apa? Wasilah saja. Bukan tujuan. Beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir itu menjadikan dunia sebagai apa? Tujuan, Pak, tujuan. Nah, di sini juga kita ambil faedah dekatnya hari kiamat. Kalau Rasulullah SAW diutus dalam keadaan dekat dengan hari kiamat, dengan gimana dengan kita ya, Pak? Sementara Rasul sudah 1400 tahun yang lalu. Berarti kita ini udah ya Allah, udah dekat banget, Pak. Makanya kita pikirkan apa coba ya persiapan kita untuk menuju hari kiamat. Ya, udah sadar, kita ngelihat sendiri dengan mata kepala banyak tanda hari kiamat, masih aja lalai sama WhatsApp, Pak. Sama Facebook, Pak. Masih lalai sama hal-hal yang melalaikan. Terus kapan dong kita mempersiapkan diri dengan terus beramal saleh, ya akhul Islam, anzakumullah wa iyyakum. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan tidak ada tanya jawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.